Iya. Mamaku kali jeruk, mamaku sule. Aku mau minggu lo benar. Silakan kantor. Ayo Teresa. Mama Teresa. Aku sing duwe lagu mangga. Mama Lura lo benar. Masih buat yang punya bangsuan. Ayo kan, Lagu ini dipersembahkan